Bareng Barek satu asa satu jiwa juga Monata spesial buat semua yang ada di sini. Aku mau duet sama abangku yang paling ganteng sak Monata tiada duanya. Baik guys dari teman-teman Rampung Medidu. Ini juga request dari kamu ya. Semuanya request. Monata Man Indonesia. Agar tiada kebeban dan keraguan.